Tangannya diangkat lagi, bro. Agak mundur, bro. Jangan goyang. Kadung Riko mong janji biaya, ngomong Riko sayangi sun, nyatane Riko ninggalno.